بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين. أيها المسلمون عباد الله، rahimani wa rahimakumullah. Wahai kaum muslimin, hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatiku dan merahmati kalian. Alhamdulillah, segala puji adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di sore hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mempelajari ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah, wa bi aqwalil ulama alaihim rahmatullah, dengan penjelasan para ulama. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati mereka. Dan alhamdulillah, pelajaran kita masih di dalam kitab shalah, masih di dalam kitab salat, babun fi ahkami salatil jum'ah, bab tentang hukum-hukum salat Jumat. Ila qawlihi hafizahullah ta'ala, sampai kepada kalimat yang disebutkan oleh beliau, semoga Allah menjaganya, min kulli su'in wa makruh, dari setiap perkara yang jelek dan dari setiap perkara yang dibenci. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن الصلاة الجمعة فرض مستقل ليست بدلا من الظهر. Para ulama عليهم رحمة الله, semoga Allah merahmati mereka, menyebutkan bahwa salat Jumat adalah kewajiban, fardun adalah kewajiban, mustaqillu kewajiban tersendiri, kewajiban yang terpisah. Laisat badalan min adh-dhuhri, bukan sebagai pengganti dari salat zuhur. Bukan pengganti dari solat zuhur. Qala Umar radhiyallahu anhu, solatul jum'ati ruk'atani, tamamun ghairu qasrin, ala lisani nabiyikum sallallahu alaihi wasallam. Umar ibn Khattab radhiyallahu an, Umar di sini yaitu Umar ibn Khattab radhiyallahu an, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meriduinya, khalifah Amirul Mukminin setelah Abu Bakar, setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu athar ini, athar dari Umar ibn Khattab radhiyallahu an, sebagai penjelasan tentang kalimat sebelumnya, salatul jum'ati rak'atan. Salat Jumat itu 2 rakaat. Tamamun ghairu qasrin. Sempurna. 2 rakaat dari salat Jumat itu sempurna dan bukan qasar. Ala lisani nabiyikum sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan penjelasan Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan penjelasan Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada yang berbeda athar yang disebutkan ini, mungkin beda cetakan. Mungkin cetakan kitabnya berbeda. Athar ini menjelaskan bahwa sholat Jumat itu sholat yang merupakan kewajiban tersendiri, bukan sebagai pengganti sholat zuhur. Dan hal ini diketahui dari penjelasan Umar ibn Khattab radhiyallahu an, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhoinya. Beliau di akhir kalimat yang beliau sebutkan mengatakan bahwa hal ini berdasarkan penjelasan Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam. Penjelasan Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam. Athar Umar ibn Khattab radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya. Rawahu Ahmad wa qala Ibnu Katsir isnaduhu ala syarti muslimin. Iya. Athar ini diriwayatkan oleh Ahmad, oleh Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullahu taala, semoga Allah subhanahu wa taala merahmatinya. Wa qala Ibnu Katsir rahimahullahu taala, Ibnu Katsir semoga Allah merahmatinya, sahibu tafsir, pemilik kitab tafsir, beliau mengatakan isnaduhu ala syarati muslimin, sanadnya berdasarkan syarat muslim. Jalur periwayatan athar ini berdasarkan syarat yang disebutkan oleh imammu muslim. Iya. Jadi apa yang saya baca di sini, salatul jum'ati rak'atani tamamun ghairu qasrin ala lisani nabiyikum sallallahu alaihi wasallam. Salat Jumat itu 2 rakaat dan sempurna, bukan qasar, melalui penjelasan Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam, adalah athar yang disebutkan oleh para ulama, yaitu al-Imam Ahmad, dan diberi catatan oleh Ibnu Katsir alaihima rahmatullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati mereka. Wa dhalika li'annaha tukhalifu salata dhuhri fi ahkamin kithiratin. Hal itu karena solat Jumat tukhalifu, berbeda dengan solat zuhur, fi ahkamin kathiratin, di dalam banyak hukum, di dalam banyak hukum. Wa hiya afdalu min as-salati adh-dhuhri, wa hiya afdalu min as-salati adh-dhuhri, salat Jumat lebih utama daripada salat zuhur. Salat Jumat memiliki banyak keutamaan dan keistimewaan. Di antara keutamaannya, salat Jumat itu lebih utama daripada salat zuhur. Wa akadu minha, salat Jumat itu lebih ditekankan. Salat Jumat lebih ditekankan, li'annahu warada ala tarkiha ziyadatu tahdidin, wa li'anna laha syurutan wa khasa'isa laysat li salati dhuhr, laysat li salati dhuhri. Salat Jumat itu terdapat tambahan ancaman jika meninggalkannya, karena salat Jumat itu terdapat tambahan ancaman jika meninggalkannya. Jika meninggalkan salat Jumat, salat Jumat mempunyai syurut, syarat-syarat, wa khosais, dan kekhususan-kekhususan. Laisat li solati dhuhri, yang syarat-syarat dan kekhususan-kekhususan itu tidak ada pada solat zuhur. Tidak ada pada solat zuhur. Perhatikan, biar nanti pulang bisa jelaskan sama al-aba kepada suami-suami. Jika dia belum paham tentang hukum sholat Jumat. Wala tujzi'u anha sholatu dhuhri mimman wajabat alaihi ma lam yakhruj waktuha. Dan sholat zuhur itu tidak bisa menggantikan sholat Jumat dari orang yang terkena kewajiban sholat Jumat selama belum keluar waktunya. Selama belum keluar waktunya. Selama belum keluar waktu sholat Jumat. Perhatikan. Fa sholatu dhuhri hina izin takunu badalan anha. Maka sholat zuhur ketika itu adalah sebagai ganti dari sholat Jumat. Sholat zuhur ketika itu sebagai ganti dari sholat Jumat. Iya, ketika sholat Jumat selesai, maka orang yang datang terlambat di saat sholat sudah selesai, imam sudah salam ke kanan, salam ke kiri, jamaah sudah berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka di sini dia tidak mendapatkan sholat Jumat, maka dia laksanakan sholat zuhur. Dan sholat zuhur di sini sebagai pengganti sholat Jumat. Ingat ya, jangan sampai ada yang memahami bahwa sholat Jumat itu sebagai pengganti sholat zuhur. Seharusnya sholat zuhur itu sebagai pengganti sholat Jumat bagi orang yang tidak mendapatkan Jumat apabila telah keluar waktunya. Saya ulangi ya, jangan sampai ada yang salah paham. Sholat Jumat bukan sebagai pengganti sholat zuhur, namun sholat zuhur Sholat zuhur itu sebagai pengganti sholat Jumat bagi orang yang tidak mendapatkan sholat Jumat dan di saat waktu sholat Jumat itu sudah keluar. Perhatikan. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, rahimani wa rahimakunallah. Wa salatul jum'ati fardu aynin ala kulli muslimin dhakarin hurrin mukallafin mustautinin. Perhatikan. Lalu yang ada kitab, lihat kitabnya. Yang enggak ada, kalau bawa catatan, tulis. Kalau enggak bawa, fokus untuk mendengar. Jangan sibuk dengan yang lain. Toyib, sholat Jumat hukumnya fardu ain. Sholat Jumat hukumnya adalah fardu ain. Itu kewajiban yang tidak bisa di gantikan, tidak bisa diwakilkan, kecuali oleh masing-masing orang yang mengerjakannya. Perhatikan, si A tetap wajib untuk sholat Jumat, si B wajib juga untuk sholat Jumat. Tidak bisa si A minta digantikan oleh si B atau si B minta digantikan oleh si A. Tidak bisa. Sholat Jumat hukumnya adalah fardu ain. Ala kulli muslimin, bagi setiap muslim. Zakarin, laki-laki. Iya, laki-laki. Hurrin, merdeka. Mukallafin, mukallaf, telah dibebani hukum Islam. Telah dibebani hukum Islam. Mustautinin, dan bertempat tinggal, tidak dalam keadaan bepergian jauh. Iya, mukim. Karena ada hukum tersendiri berkaitan dengan hal ini. Iya, di sini disebutkan muslim, laki-laki. Tidak disebutkan muslimah atau wanita. Hurrin, merdeka. Merdeka di sini laki-laki merdeka, bukan wanita merdeka. Mukallafin, dibebani hukum Islam. Mustautinin, dan bertempat tinggal. Hadikan, tidak dalam keadaan bepergian jauh. Itu mukim dia. Mukim. Rawa Abu Dawud bi sanadihi an Tariqi bin Shihabin. Marfu'an. Al-jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin illa arba'atan. Illa arba'atan. Abdun mamlukun aw imra'atun aw, di akhir huruf waw sukun ketika disambung dengan kata imra'atun, waw diharokati kasroh sehingga ketika dibaca awim ro'atun aw sobiyun aw meridun. Perhatikan, telah diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad, dengan jalur periwayatan dari Tariq bin Shihab. radhiyallahu anhu, semoga Allah meriduinya, rahimahullah taala, semoga Allah subhanahu wa taala merahmatinya, marfu'an, secara marfu', yaitu bersambung sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, marfu'an ay min makulihi sallallahu alaihi wasallam, yaitu perkataan ini marfu' sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan, salat Jumat adalah hak dan kewajiban bagi setiap muslim dengan berjamaah. Jadi salat Jumat itu kewajiban bagi setiap muslim, dan pelaksanaan salat Jumat itu tidak bisa dilakukan seorang diri, harus dilakukan secara berjamaah di masjid. Perhatikan, illa arba'atan, kecuali 4 kelompok. Kecuali 4 kelompok, 4 golongan. Kecuali 4 golongan. Yang pertama, abdun mamlukun. Yang pertama, hamba sahaya, budak ini. Sederhananya dari kata budak, yaitu hamba sahaya. Perhatikan, 1, 2, awim ro'ajun, wanita. Yang kedua adalah wanita. 3, ausobiyun, anak kecil. Anak kecil. Yang keempat, au maridun, atau orang sakit. Atau orang sakit. Salat Jumat tidak wajib bagi hamba sahaya atau budak. 1, salat Jumat tidak wajib bagi wanita. 2, salat Jumat tidak wajib bagi anak kecil. Lu di masjid ketika salat Jumat ada anak kecil, di bawah sama abangnya, di bawah sama aminnya, sama pamannya maksud saya, di bawah sama orang tuanya. Ini sebagai bentuk terbiah hasanah, pendidikan yang baik untuk mengenalkan kepada anak. Di antaranya tentang ibadah di hari Jumat. Namun kalau wajib bagi mereka, belum. Kalau wajib sholat Jumat bagi anak-anak itu belum. Perhatikan. Kemudian yang keempat, au maridun. Iya, sholat Jumat itu tidak wajib bagi orang sakit. Sakit di sini yang dijelaskan para ulama alaihim rahmatullah, yaitu sakit yang menyebabkan dia tidak bisa beraktivitas. Kalau hanya sakit karena motong kuku atau jepit kuku, terus bagian jari sedikit kena jepitan kuku berdarah, alasan tidak mau sholat Jumat ini gak pakai. Iya, sakit yang menghalangi dia untuk beraktivitas, itu baru dia tergolong sakit. Iya, kalau hanya sakit karena mungkin bikin ikan, tertusuk duri ikan sedikit dan tidak menghalangi dia untuk beraktivitas yang lainnya, maka tidak ada alasan bagi dia bahwa saya sedang sakit, gak mau sholat Jumat. Perhatikan, Jadi sakit yang disebut para ulama di sini yaitu sakit yang menghalangi dia untuk beraktivitas. Naam. Isnaduhu thiqatun wa sahahahu ghairu wahidin. Sanadnya terpercaya, jalur periwayatan hadis ini terpercaya dan disohihkan tidak hanya satu orang saja yang mensohihkannya, banyak, bukan satu saja. Wasohahahu ghairu wahidin, dan disohihkan tidak hanya oleh satu orang. Perhatikan hadis ini juga, selain diriwayatkan oleh Abu Daud, juga diriwayatkan oleh Ad-Darqutni, Wal Hakim, Al-Imam Hakim. Wa qala Al-Imam Hakim rahimahullahu taala menyebutkan sahihun ala syarti syaikhaini. Hadis ini sahih berdasarkan syarat dari dua syaikh. Iya. Bukhari dan Muslim. Asy-syaikhain itu Bukhari dan Muslim rahmatullahi alaihima. Dan juga disebutkan oleh Al-Baihaqi rahmatullahi alaihim. Beliau memberi komentar di sini, mursalun jayyidunil isnad. Mursal, namun Al-Baihaqi menyebutkan mursal dan sanad-sanadnya baik. Tariq bin Shihab min khiyari tabi'in. Tabi'in beliau rahimahallahu taala. Yaitu beliau orang yang melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam namun tidak mendengarkan hadis ini darinya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini memiliki syawahid, memiliki penguat-penguat, dan juga hadis ini disahihkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahmatullahi alaihim. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati mereka. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah, rahimani wa rahimakunallah. Wa rawad Daruqutni bi sanadihi an Jabirin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhiri fa'alayhi al-jum'atu yawmal jum'ati illa mariyadan aw musafiran aw sabiyan aw mamlukan aw sabiyan aw mamlukan. Telah diriwayatkan oleh Ad-Darqutni, al-Imam Ad-Darqutni rahimahullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatinya, dengan sanadnya, dengan jalur periwayatannya dari Jabir radhiyallahu an. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhoinya. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhiri fa'alaihi al-jum'atu yawma al-jum'ati illa mariyadan aw musafiran aw subiyan au mamlukan. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, di akhir hari kiamat, hari akhir hari kiamat. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka wajib baginya untuk mengerjakan sholat Jumat pada hari Jumat. Maka wajib untuk mengerjakan sholat Jumat pada hari Jumat. Illa maridhan au musafiran au sobiyan au mamlukan. Kecuali orang yang sakit. Satu, atau orang yang sedang bepergian, musafir, musafir, ausobian, atau anak kecil, au mamlukan, atau hamba sahaya. Apabila kita masukkan di hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud dengan jalur periwayatan dari Tariq bin Syihab rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, maka menjadi lima: abdun mamlukun aw imra'atun aw sobiyun aw maridun aw musafirun. Bukan hanya empat golongan saja yang tidak diwajibkan untuk sholat Jumat, tapi lima. Lima. Yang pertama, hamba sahaya atau budak. Yang kedua, wanita. Ketiga, anak kecil. Keempat, orang sakit. Dan kelima, musafir, orang yang bepergian. Orang yang bepergian tidak wajib untuk sholat Jumat. Iya. Namun para ulama alaihim rahmatullah, semoga Allah merahmati mereka, merinci berkaitan dengan musafir ini. Kalau sekiranya dia mendengarkan azan di hari Jumat tanpa pengeras suara, tanpa mukabbir as-saut, dia mendengar langsung suara muazin tanpa ada perantara dari pembesar suara, maka dia sholat Jumat. Namun kalau dia mendengar melalui pembesar suara, melalui toa, melalui speaker, maka tidak wajib baginya untuk sholat Jumat. Iya. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah, rahimani wa rahimakunallah. Terkadang kita sedang safar jauh dari masjid. Iya. Kemudian safar kita bertepatan dengan hari Jumat. Safar namun perjalanannya berhari-hari. Dari Kamis sampai Jumat masih safar terus. Mendengar suara azan ini sayup-sayup terdengar jauh dari pembesar suara, maka di saat itu tidak wajib bagi kita untuk sholat Jumat. Iya, tidak wajib. Karena kondisi kita mendengar satu dari pembesar suara, walaupun suaranya itu sayup-sayup terdengar. Dua, kita itu musafirun, orang-orang yang sedang bepergian jauh. Iya. Ini yang disebutkan oleh para ulama alaihim rahmatullah. Semoga Allah rahmati mereka. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini juga diriwayatkan oleh Al-Baihaqi wa ghairuhuma. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan selain keduanya. Selain keduanya di sini yaitu Ad-Darqutni dan Al-Baihaqi. Jadi selain Al-Imam Ad-Darqutni dan selain Al-Imam Al-Baihaqi meriwayatkan hadis ini, masih ada ulama hadis yang lain yang meriwayatkan hadis ini. Perhatikan. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah rahimani wa rahimakunallah, Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah alaihi rahmatullah, kullu qaumin mustautinina bibina'in mutaqaribin la yaz'anuna la yad'anuna anhu syita'an wala sayfan tuqamu fihi al-jum'atu idha kana mabniyan bima jarrat bihi 'adatuhum min madarin aw khashbin aw qasabin aw jaridin aw su'fin aw ghairi dhalika fa inna ajza'al bina'i wa madatahu la ta'thira laha fi dhalika wa innamal aslu an yakunu mustawtinina laysu ka ahli al-khiyami wal-hilali alladhi yantaji'una fil ghalibi mawaqi' al-qatri wa yantaqiluna fil biqa'i wa yanqaluna buyutahum ma'ahum idhan taqalu intaha. Perhatikan, kita tutup dengan penjelasan Syekhul Islam di dalam kitab Majmu'ul Fatawa. Kitab berjilid ini, Majmu'ul Fatawa. Kitab-kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang dicetak dalam kitab-kitab kecil atau bahkan kitab besar. Maksud saya kitab kecil di sini kitab tipis. Iya, itu semuanya ada di dalam kitab Majmu'ul Fatawa. Ada dalam kitab Majmu'ul Fatawa, walaupun judul-judulnya itu tidak seperti yang disebutkan dalam kitab-kitab yang dicetak terpisah ini. Satu contoh ya, kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah yang berjudul Al-Qawaidu An-Nuraniyatu Al-Fikhiyatu. Ini judulnya Al-Qawaidu An-Nuraniyatu Al-Fikhiyah. Tebalnya setebal jari telunjuk ini. Tebalnya setebal jari telunjuk. Dicetak terpisah. Kitab ini ada di dalam kitab Majmu'ul Fatawa. Walaupun judul dalam kitab Majmu'ul Fatawa tidak disebutkan Al-Qawaidu An-Nuraniyatu Al-Fikhiyah. Perhatikan. Taib. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, beliau mengatakan setiap kaum yang bertempat tinggal di bangunan yang berdekatan, mutaqaribin, bertempat tinggal di bangunan yang berdekatan, tidak pergi dari tempat itu baik pada musim dingin. Syita'an itu musim dingin. Wala soifan maupun musim panas. Soifan itu musim panas. Maka hendaknya mendirikan sholat Jumat jika dibangun sesuai dengan adat kebiasaan mereka. Sesuai dengan adat kebiasaan mereka. Meskipun dibangun dari tanah liat, kayu yang pertama, yang berikutnya, kemudian bambu. Iya. Pelepah daun kurma atau yang lainnya, atau yang lainnya, maka sesungguhnya bagian-bagian bangunan dan bahannya tidak memberikan pengaruh bagi sholat Jumat. Iya, tetap bisa ditegakkan walaupun bangunnya dari tanah, bisa ditegakkan sholat Jumat di dalamnya. kalau masjidnya dibangun dari tanah liat. Iya. Saya kembali kepada arti sebelumnya ya. Baik pada musim dingin maupun musim panas, didirikan padanya sholat Jumat, meskipun bangunan itu dibangun sesuai dengan adat kebiasaan mereka, berupa tanah liat, kayu, bambu, pelepah daun kurma atau yang lainnya. Maka sesungguhnya bagian-bagian bangunan dan bahannya tidak ada pengaruh bagi sholat Jumat. Kalaupun masjidnya terbuat dari tanah liat, bisa menegakkan sholat Jumat di dalamnya. Atau kalau masjid itu dinding-dindingnya dari kayu, boleh didirikan sholat Jumat di dalamnya. Atau masjid itu dibangun dari bambu, boleh untuk mendirikan sholat Jumat di dalamnya. Atau masjid itu dibangun dari pelepah daun kurma, dinding-dindingnya dari pelepah daun kurma, dinding-dindingnya dari pelepah daun kurma, atau atapnya dari pelepah-pelepah daun kurma, bisa ditegakkan sholat Jumat di dalamnya. Sehingga bagian-bagian bangunan dan bahan dari jenis apapun tidak akan memberikan pengaruh bagi sholat Jumat. Tetapi yang menjadi pokok adalah hendaknya mereka bertempat tinggal, tidak safar, tidak bepergian, mukim. Iya, bukan seperti orang yang tinggal di al-khiyam. Al-khiyamu itu artinya kemah-kemah. Al-khiyamu ini artinya kemah-kemah. Iya. Wal-hilalu, tenda-tenda. Bukan seperti orang yang tinggal di kemah-kemah dan tenda-tenda, yang secara umum pergi untuk mencari daerah-daerah hujan dan berpindah-pindah, nomaden, berpindah-pindah dari tempat A ke tempat B, cari daerah-daerah hujan. Iya. Di berbagai daerah, berpindah-pindah di berbagai daerah, dan memindahkan rumah-rumah bersama mereka jika mereka pindah. Iya, jadi ketika mereka temukan daerah air, orang-orang yang nomaden ini gak punya rumah tetap. Iya, mereka buat kemah di situ, mereka buat tenda di situ. Biasanya sama dengan hewan-hewan ternaknya. Mereka datang di situ sama-sama dengan hewan ternaknya. Hewan-hewan ternaknya itu dibiarkan merumput, dibiarkan makan rumput. Mereka pun hidup di situ. Nanti kalau sekiranya sumber air di situ sudah habis, rumput-rumputan untuk hewan-hewan ternak mereka juga sudah habis, maka kemah-kemah mereka dibongkar, tenda-tenda mereka dibongkar, digulung, dirapikan kembali, pindah ke daerah lain, cari lagi daerah-daerah air yang bisa mereka hidup di sana dan juga bisa menghidupi hewan ternak milik mereka. Perhatikan. Iya. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatikun merahmati kalian. Rahimani wa rahimakunallah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatiku dan merahmati kalian. Mungkin ini dulu yang bisa saya sampaikan untuk kajian di sore hari ini. Mohon maaf atas berbagai kekurangan. Ada kesalahan yang disebabkan karena ketergelinciran lisan saya. Yang pertama saya mohon maaf, dan yang kedua saya siap untuk rujuk kepada kebenaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.